taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi walittiwa'i mardhatillah bi syafa'ati rasulillah wa niyyati ta'allum wa ta'lim wa naf' wal intifa' wal ifada wal istifada mislamana wa aba'una wa aslafuna minal ulama'il amilin sadatina al-aliyin wa mislamana wa ulama'il wa mislamana wa fi hadal kitab irsyad al-ibad wa man sabaqat fi hadal dars maqam bitta'lim wa dars wa nuhdiru arwahuhum at-tahirah bi ilayhim وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا نيتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويرزقنا مثل ما رزقوه وأن الله يشرح صدورنا يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يشرح صدورنا ينور قلوبنا ويوفقنا لما يحب ويرضى وأن الله ييسر أمورنا ويقضي حاجاتنا دنياويا يشفي مرضانا يقضي حاجاتنا دنياويا وأخراويا ما أرحت لقلوبنا وأبداننا وأنت راضٍ عنا لهذه النية وكل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي سلم دائما أبدا خير الخلق كلهم مولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لهول من الأهوال مقتحمي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ

mendapatkan pemberian Allah kados nopo sing dikekno nang ngene Habib Abdullah Al-Haddad. Piyambake cuma ngene, sing penting opo wae iku ditoto niate. Ya. Yeah. Setiap kula kali panjenengan metu teko makati nang masjid, noto dhisik niat. Niat jamaah. Niat ngaji. Niat silaturahmi. Niat golek kepethuk kiai tabarukan. Niat sing apik-apik tok wis. Iya. Yeah. Baru kita keluar. Dengan keluar niki kathah angsale. Tidak akan pulau kali sampean dienggok no ambik niat-niatan yang kurang baik. Lah pulau kali panjenengan niat ngaji ngeten niki sing enak, niat nyukuri nikmati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa saja yang telah diberikan kepada pulau kali panjenengan? Bu niat seger waras, nikmatil Islam, nikmat tiga ingini. Kita niati nyukuri nikmati Gusti Allah. Kemudian kita posisikan dulu kula kali panjenengan adalah orang-orang yang kosong. Enggak ada wabutin kagungan apa-apa. Menyediakan wadah untuk rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap dikritik, siap diseneni nalikane mirengaken hadis-hadis utawa dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesiapan ngeten iki, insyaallah kebutuhan dan keinginan kula kale panjenengan, baik masalah duniawi ataupun ukhrawi, semua akan dicukupi kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yurid sawabal akhirah nazid lahu fi kharsi. Sopo sing niati niat akhirat, maka akan ditambahi kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lek niat kangge duniawi, tidak akan diberikan kecuali sebagian sedikit. Para hadirin nerusaken pengawasan kitab Irsyadul Ibad. Tungo dinungo, muga-muga kula kali panjenengan ditulungi kalian Allah ikhlas golek ridone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun utawi iki iku fasal fi tahrimi ta'khiris shalah, ing dalam jelasaken dawuhe Gusti Allah lan dawuhe Gusti Kanjeng Nabi sing jelasaken masalah harame dusone ngakhirno nunda sembayang an waktiha sangking waktune sholat sing ditentokno kali Gusti Allah. Oleh de'e nunda waktune kuwau amdan secara sengaja. Nganggur gak ono gaene. Mbok sembayang apa sik aras-arasen. Sik nutukno penggawean, sik ngene. Lah. Kalau toh kita tahu tentang akibat daripada orang yang menunda salat niku, kula kali sampean gak katene nglakoni ngoten. Wastihbabi ta'jiliha lan sunnahe nyepetaken agih-agih ngelaksanaaken salat al awwala ing dalem waktu kawitan li awwalil waqti krana kawitane waktu. Ingkang pertama kala dawuh sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun mongko utawi neraka wel utawa utawi siksaan sing paling elek paling nemen. iku lil musallina disediakno kanggene wong sing salat. Wis salat niki padahal si kene neraka wel. Wis salat niki padahal si kene siksaan. Apa maneh gak gelem sembahyang. Ya. Umpama ana wong ngomong ngene, padha-padha sembahyang disiksa. Lebih api gak sembahyang pisan. Lo syukur kuat mawon sampean. Iya. Nek dunya ngene, Gusti Allah sik Rahman Rahim kula kali sampean ngomong apa sak karepe. Tapi lek wis ana ngene kuburan, al yauma nahtimu ala afwahihim. Ilat iki kaku. Wa tukallimuna aydihim, sing ngomong awak tangan tangan ngomong, kulit melok ngomong pisan, kuping melok mikun ngono, mari ngono protes ini kene. Iya yeah. Protes ya apa sapa sing muruki ngomong ngono iku ni mang. Iya yeah. Ngomong sing ngomong ni wae kabeh padha wadul. Qala anta qani alladhi antaqa kulla syai. Sing garai lapor ngene iki wae sing gerakno aku wadul iki. Ya sing gawe ngomong. Lah kon sing ngomong ngopi biyen sapa? Gusti Allah. Ya, kabeh akan protes tentang kelakuan kula kali sampean lek ni gak beres sembahyang sembayangi. Siapa wong sembayang sing endi sing disediakno neraka wel? Wong sing sembayang sing endi sing sik kene disiksa? Alladzina yaiku wong sing sembayang hum wong iku mang an salatihim saking salate alladzina iku sahuna padha lali kabeh. Sing dimaksud ngelalekno sembahyang niki napa? Qala dawu sapa annabi sallallahu alaihi wasallam. Sing dimaksud wong sing ngelalekno sembahyang utawa nyembranakno sembahyang hum yaiku wong alladzina rupane wong akeh yuakhiruna kang padha ngakhiraken kabeh as-salata ing salat nunda sembahyang an waktiha saking waktu sing ditentokno Gusti Allah. Para hadirin, para ulama sedaya niku membagi waktu lima waktu niki wonten waktu fadilah, wonten waktu jawas, wonten waktu karoha, wonten waktu tahrim. Apa artine? Tiap sembahyang tiap waktu niku ana waktu sing paling utama di lakoni. Lek kon niku mang lakoni waktu sing utama, maka kamu itu tadi akan mendapatkan pahala yang baik. Nglegakno nanggene Gusti Allah. Umpama kula kali sampean oleh ganjaran dirupakno. Dirupakno apa? Dirupakno toko. Iya. Toko niku wau meskipun nyelempit tapi laris jujukane wong. Lek dirupakno tambah ya napa? Oh, wis pokoke nyemplungno iku gak tau blas, gak tau gatik, gak berhasil, pasti berhasil. Lho lek kepengin duwe tambah ngono, ya sembahyang waktu sing waktu fadilah, lek ngoten iki ya. Lah lek umpama pracangan masih nyelempit iku laris, sayane akeh ndumar pancet laris ae gak sampai mengeluh. Iya. Lale umpama kula kali sampean duwe manuk, manuk ini ku ngocen larang regane, ngoten. Wis macam-macam sampean tafsiri dhewe-dhewe. Iya. Mergane lek zaman rumiyin, zaman rumiyin, zaman rumiyin lho ya. zamane Kiai Mukti, zamane Kiai Mustajab, tiang niku lek ne khutbah melebihi jam setengah satu istiwa, utawa sampai melebihi jam siji kurang seperempat. Tiga nek no, keploi sampean. Udu no, tak akan sih sebayang Jumat iki. Duduk perlu kon pidato ni, pidato titik ae. Sing penting sembahyang Jumat iku mang tepakno nang kene waktu fadilah. Kene apa? Wong-wong iki umpama diganjar oleh wedhus ngono, wedhuse niku sehat mari ngono manaan, ngoten lho. Umpama oleh rezeki, rezeki sing murah, ngoten. Iya. Lha lek sakniki ana apa? Lek sakniki etes-etesan. Ya. Yeah. Mulek lekne oleh khutbane koyo kula ngeten. Wow, mari kene sembayange mek diluk, ya. Yeah. Ya Allah, niki tempu dipundi? Lek masjid bangil mboten. Ya. Yeah. Krono sik kuwatah kiai-kiai yang terdidik wong biyen. Ya. Yeah. Lah lek tiyang niku nomor 1 lek wis watu fadilah. Ya sampean bahagia ae. Dore ku jam piro? Umpama jam 12 istiwa. Sampai jam piro? Sampai jam telu. Pirang jam itu? Telung jam. Bagian papat lis. Lek ngono petang 25 menitan. Lebih dari jam 1 kurang seperempat. Termasuk waktu karoha. Boleh mengerjakan tapi dipecucui ambil Gusti Allah. Iya. Gak enak. Mari ngono waktu jawas. Waktu jawas niku kon ngerjakno enak, si ono waktune. Kalau sudah waktu tahrim itu haram ngerjakno sembahyang kedusan. Kapan lek wis metu waktune sembahyang niku wau. Iya. Lah lek umpama, iya. Wong biyen niku banyak memberikan solusi. Iya. Lek sampean ningali tenggene Hadramut nang gene daerah tiang kabai-kabai mriko, dilihat dulu situasi. Ojo sampai masyarakat ini tidak ada yang sholat tidak jamaah. Jadi sing ditiru koyo Bim Ja'far niku ya, yang dipraktekkan kali ki Hamid niku ngeten. Pokoke langgar-langgar di sekitar masjid itu lek nikomat ojo diisi masjid. Apa kudu ta? Ya enggak ngene lho maksude. Dadi wong-wong iku kongkon sembahyang nang ngene masjid. Umpama gak nututi jamaah masjid nang langgar sing ceblae masjid. Ngoten. Lah umpama sampai terus dalek masyarakatmu iku mang biasane mari kerja. Wonge nang pasar, tutupe jam setengah siji. Enten ono ae. Iya, sing ono omah ngenteni. Saken sing nang pasar sing biasa setengah siji ku mang kuatir gak gelem gak nututi jamaah. Mundur waktu fadilah nang ngene waktu karoha. Krono mu berjamaah ya napa hukume luwe apik daripada kon awal waktu sembahyang i jen lebih baik berjamaah. Lah umpama sampean kesusu ya napa? Ya sembayangno ijen lak wis ya. Engko lek ana adzan sampean sembayang maneh. Kene apa? Oleh gak apa-apa. Aku mang lho sembayang ijen. Gak mantep aku. Ya wis gugur kewajibane golek barokai jamaah sembayang maneh. Niate, ya niat biasa. Soli fardod duri arba rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillah ta'ala. Adaan ditanjat. Masih sampai jamaah ping 10 gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Umpomo, iki ono waliku tutup tekorek tak ngale barok. Gak apa-apa. Ono dasare, lho ono be. Ya, Sayyidina Mu'ad niku selama umur 40 tahun piyambake wae mayado. Sanggran riko lho, semono sanggran. Niku sik ngguru mriko. Budal nang masjid. Jamaah ambek Rasulullah. Mari ngono. Boleh gajak gak? Tapi kan ngerti kanjeng Nabi mboten. Tapi saya dinemuan ngerti. Krono ono ayat wa ida kudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Aku duwe kewajiban ya kok adzan ono ngene sanggran kono. Masalahe wong sanggran sik nyambut gawe. Mulih diisi ambek wiridan. Bareng ketuk sanggran ditabuh pentongane tong tong tong tong laut be laut laut laut. Mboten. Mari sembahyang iki ambek Rasulullah adzan maneh. Mari adzan pujian. Ya. Ganjarane pitulikur terus teko kabeh adzan. Ngimami dhek. Lho iki lho dalile sembahyang balak-balik iku gak apa-apa. Ngoten lho. Onten ngoten niku. Ya, gak apa-apa. Niki saking kanun. Terus waktu niku wau. Lah orang-orang yang mengakhirkan nunda sholat an waktia dari waktu sing ditentokno niku termasuk orang-orang yang melalaikan tugas, termasuk alladzinahum an sholatihim sahun. Sampai dek niku wau oleh sembahyang meh metu. Iya. Lah durung metu waktune ya gak apa-apa, cuma kon iku mangket dosan. Dusone sebab nyembranakno sembayangi sah oleh ganjaran. Wal wailu utawi wail miturut beberapa tafsiran dari para sahabat itu adalah syiddatul adab, sangete siksaan. Sanget ya apa? Nanti dijelaskan. Wakila wonten malih sing jelasaken aku biyen jari Kanjeng Nabi gak ngomong ngono iki. Ya apa? Wail iku adalah wadin sijine panggonan fi jahannam ing dalem neraka jahanam. Iku ngono wilayah neraka jahanam. Ya apa? Wilayah daerah sing ndi? Lausuyirat lamono dilakokno fihi ing dalem daerah weliku mang apa sing dilakokno jibalud dunya gunung sing sampean delok sing paling gedhe sing paling kokoh iku gunung ndi umpama gunung Semeru ya umpama gunung Himalaya wis ngoten umpama dibedol didele nang ngene neraka jahan neraka wel didele kok ya apa ladabat yakti ajur momur momur isan koyok kene bledos ngoten dadi apa dadi wedi gak sampai 2 menit didele ngene tok liwat tok ngene iki mindaniyo kula kali sampean iya niku lek nek ganjarane utawa peringatane wong sing ngakhirno sembahyang. Apa maneh gak sembahyang aja takon wisan. Min siddati kharrihi saking sangete panase daerah neraka wel. Bahwa utawi neraka wel niku wau maskanuman panggonane wong yu akhiru sing penggaweane niku ngakhirno nunda as-shalata ing salat an waqtiha saking waktune salat nunda niki sampai metu waktune salat dhuhur digabung ambek asar iya asar kadang-kadang kadang sembahyang nutupno penggawean enak waduh rek wis bengi iskuai tak kodoi ya ono gini waktu maghrib ya gak apa-apa cuma kena oleh dosa ya kodok niku pak duduk nyaur biasanya ono wong niku wau nyaur sembahyang lho artine kodok niku mengerjakan sholat di luar waktu yang ditentukan iku jenenge kodok. Lek pada waktu yang ditentukan iku jenenge ada Lek cara wong Jawa, lek ada iku kontan dikongkon iku ndang dikerjakno. Lek kodo dikongkon sik semoyo, krana semoyo dhek ngodoi, ngoten lho. Semoyo, sampeyan seneng semoyo ta enggak? Iya. Jauh kontan lah kelem disemayani nggih ya. Mane ugi niku lek njaluk ya. Wa akhrajalan ngiretoaken hadis sapa Al Hakim Imam Hakim wa Turmudi lan Imam Turmudi An Ibni Abbas saking Ibni Abbas qala dawuh sapa Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapa wong iku jamaah ngumpulno baina sholataini antarane sholat loro sembayang asar dadi siji engko ae cekak balak-balik wudu cekak balak-balik adus mesisan bareng ambek asar tapi mboten niat jamak sing dimaksud iki gabung lek ning jamak siji maneh mboten napa-napa niki sing dimaksud niki ngumpulno niki ya situ keluar dari waktunya satu dikerjakan pada waktunya maghrib maghrib umpama dikerjakno isak pisan wis kesuwen ngoten tapi gak niat ja jamaah ya sapa sing ahli gabungno ngeten niki faqat attababan min abwabil kabair maka tiang niku wau telah mengerjakan satu dosa dari beberapa dosa besar. Dosa gede niku ya napa? Dosa gede niku miturut ulama ngene iku dosa sing diceritakno ana ngene Al-Qur'an plus siksane pisan. Dosa gede ku apa? Wonten malih dosa yang memang dikategorikan oleh Kanjeng Nabi dijelasno ana Kanjeng Nabi memang itu termasuk dosa gede. Gini iki termasuk niki. Ngakhirno nunda waktune sembayang sembayang di luar waktu yang ditentukan itu adalah satu perbuatan dosa besar. Sing dadekno murang muringi Gusti Allah sing dadekno pemberian Allah sing kanggene nyenengno kula kali sampean tidak bermanfaat akhirnya dadekno sumpek ya yeah. Lek niat jamak mboten napa-napa umpama ya yeah, niat jamak kula kali sampean dalam perjalanan ya yeah. Lungo waktu dohor sego awis sembayang jamak ambek asar wis mari bisa mungkin lekne waktu asar langsung wisan sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblat adzan lillahi taala Allah hanya jamak mang wis mari mang iku nggih ya. Ale umpama kula kali sampean luwi pas maneh ya diniati kula salat dhuhur waktu asar ngeten jamak takdim jamak takhir kali asar sing penting kula kali sampean wau pada waktu yang awal sak derengi keluar waktunya kula kali sampean wis niat engko salat dhuhur iki tak dadekno siji ambek salat asar asal kula kali sampean dalam perjalanan bepergian yang jauhnya lebih kurang paling sedikit 80 kilometer ya niku biasane tenggene kitab-kitab niku biasane kiai-kiai ulama-ulama biyen niku lek jelasno bab jamak ambek kosor gitu loh padahal jamak niku belum tentu kosor, kosor niku belum tentu jamak. Ya. Yeah. Jamak itu menggabungkan dua sholat. Menggabungkan dua sholat itu ada beberapa alasan. Ya, di antaranya yang boleh dan muttafaq alaih dan disepakati oleh ulama banyak, gini kuwau, manakala kula kali sampean dalam perjalanan atau ketika kula kali sampean di luar kota. Umpomo kula kali sampean di rumah dalam keadaan sibuk, dalam keadaan gawe duwe gawe ngene, sekali-kali lho nggih ya, sekali-kali mboten wis gampang wis ora ngrepot titik gawe ngene, tidak diperhitungkan. Lek ne kirane kula kali sampean umpama duwe gawe iki, engko lek aku ngene sampai keter iki wis tak jamak ae gak apa-apa. Umpama tok kulo kali sampean ya wis bagian dadi seksi ono mulutan bono opong ya, biasane lali lekne mari makmarib terus isa acara mari marib terus isa ilang ya, isa ilang kronopu buyar engko abe bisa iki biasa jam 12 ngoten ya, wis sing luwi ati-ati tak jamak takdim ae gak apa-apa. Sekali ya kali, padahal di rumah enggak apa-apa. Kulo kali sampe mumpung nang jere Surabaya, nang Surabaya. Boyo. Padahal cedek. Mari ngono kulaan. Iki kasuan apa? Situasi orang bangil, biasane ngoten. Mari kula angelan sret, mari ngono ya napa. Ngenteni sepur biasane. Iya. Ya apa? Awak iki lek ngono kepikiran dan lain sebagainya. Wis cekak repot-repot. Sembayango. Ono ngene Surabaya, dhuhur ambek asar. Kon kok cekak kepikiran maneh. Dadi antara niki wau wis ono ndoro-ono kono sembayang jamak antara dhuhur ambek asar. Mari ngono lakukan kegiatanmu. Ya. Oleh-oleh sekali-kali asal tidak dibuat kebiasaan. Temudi tenggene kitab Buhyatul Mustarsidin. Kula biyen waktu ngaji nang ngene I Anang Fathul Muin tenggene sinten Habib Sin Abai Habib Ahmad sering ngoten. Kayane kok Surabaya begitu. Oh ngoten. Ya. Sekali-kali tidak dibuat kebiasaan. Ojo sampai kulo kali sampean ngremeno, tapi dalam keadaan sibuk kulo kali sampean diberi peluang. Lek masalah kosor itu harus kita keluar dari daerah yang kita tempati baru boleh mengerjakan kosor, asal tujuan kulo kali sampean sampai 80 km lebih umpomo. Ya, kulo kali sampean badhe nang kene Solo numpak sepur. Sret, pas ono kene ngubeng sepure gentindas, rodok suwe. Waktune dhuhur. Sembayang, gak jamak, gak popo. Kosor kok, gak popo. Karena apa? Perjalanan kita sudah melebihi dari 80 km, 100 km. Dor rong rakaat. Napa apa gak jamak? Engko asar rong rakaat. Napa apa? Maghrib telung rakaat. Lek sampean engko asar salam ambek ngadeg ya. Iya. Lah lek sono solo sembayang isa rong rakaat napa apa? Tapi lek sampean jamak gak oleh. Gak oleh apa? Gak oleh makmum ambek imam sing nyempurnakno sembahyang. Kono petang rakaat kan rakaat gak oleh. Kono petang rakaat kari rakaat ya Bu, aku kosor gak oleh. Iya, lek ne kosor kudu jamaah ambek kosor. Lah lek umpama sampean sembahyang kosor, Allahu Akbar, dadan ana wong dolit. Wah, ketok iki ustaz ketih, potongane lek kene ngene langsung didolit tek. Wis yo gopo wis jarno wis. Sing penting sampean kosor kudu sempurna. Gak apa-apa. Iya, mboten napa no? Napa. Ya, niki lah satu pandangan muga-muga kula kali sampean iso eling, iso nglakoni. Ya, donga dinunggu mawon. Tapi lek menggabung salat tanpa adanya alasan gak diniati jamak dhisik, itu dosa niku wae. Dosa gedhe. Wa Abu Dawud, lek sampean pertitangon sampean lakon langsung gak apa-apa. Ya, lek adon. Tapi sampean paham kabeh dene, mbangil lek. Wa Abu Dawud. Ngitu mau dinunggu khusnudzon mawon ya. Wa Abu Dawud lan ngriwayataken Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibni Umar salasatun, ada tiga. La yakbalullah ta'ala, la yakbalu orang rimo sapa Allah ta'ala minhu, saking wong telu niki wau. Sapa ae iki gak diterima amaliku mang? Siji, salatur rajuli, sembayane wong. Ya. Wong sing ya apa? Ya ummu qauman. Dhe'e niku wau ngimami nang ngene langgar. Ngimami nang ngene siji kaum masyarakat. Wahum padahal makmume niku wau lahu terhadap imamnya iku karihuna padha sengit kabeh. Jangan memaksakan diri. Iya. Tapi lek sampean umpama ngene masjid. Masjid iki wis ditunjuk ambek majelis tahkim takmire umpama. Ugi dikongkon ngimami. Sampean mangkel ya gak oleh duduk masalah iku. Iya. Gak oleh. Artinya wahum lahu karihun. Kulo kali sampean iki ngimami masyarakat itu, masyarakat itu enggak senang karena dipandang bacaan kulo kali sampean atau ilmu kulo kali sampean iki kurang, masih ada yang lebih utama dari mereka. Utawa wong iku pinter wis kaya kulo ngene lah iso ngaji kaya ngene tapi gak cocok ambek kelakuane. Lah ya ustaz ceramah ngongkon loman awake dhewe medit gak cocok ngene iku mang umpama. Dadi masyarakat gak seneng, ojo memaksakan diri. Iya. Biasane kadang-kadang tiyang sak niki-niki, iya, pancen jaman sak niki sik ben-ben, Pak. Zaman biyen niku jarene Imam Ghazali, innakum fi zamanin. Zaman ini Imam Ghazali niki. Jam sebelumnya ngaten. Sak niki rek ya, kon niki mengalami satu masa zaman. Zaman sing apa? Qalla fihi ulama'u. Sing jenenge ulama iku titik. Wa kasura fihi khutaba'u. Lek wong ahli ceramah akeh pada zaman Imam Ghazali. Berapa tahun? Wis atusan tahun bisa. Zaman Ghazali ngomong ngono, apa mana zaman sakni? Sakniki. Terus apakah kula kali sampean sing ahli ceramah niki termasuk kategori ulama atau kategori khutbah? Ya terserah sampean, sampean rasakno dhewe. Ciri khas ulama ya apa? Ulama niku koyo karakter Imam Syafi'i. Ya apa? Lek ni kumpul podo kiai ini saling melempar. Sampean mawon. Uboten. Pada zaman biyen, ulama NU ni ku biyen ngoten. Waktu sinten Kiai Ali Maksum kata ini didadeni ora Islam. Boten poro, tutu aku. Ya ikoi. Sampai dia ya asal Abdul Arifin gak gelem muter. Akhirnya ya nopo. Yai Makhros Ali nggih ngoten. Waktu dadek Nur Suryan nggih ngoten. Kok ojo. Akhire piyambeke sowan teng kene Yai Hamid. Kula niki ngeten Yai ngeten. Padahal Yai Hamid iku sing nom. Ngeten. puntah sampean rami sampean ngeten. Mboten niku sing ngeten. Mboten. Lek sampean jamin yai kula monggo, nggih monggo. Lho niku karakter kiai. Lek karakter orang kutu bae apa? Lho, didelok sapa sing munggah mang? Oh iki ya. Kono mboten kene jarap. Niku karakter utawa kutu Pak. Lek kumpul padha kiai te mari ngono ana ngene pejabat ana gubernur saling menjatuhkan. Arek kapan? Oh, arek ka. Lho iki. Apa bedane kutu lan kutu? Lek ne ulama niku wedi nanggene Gusti Allah cara menyampaikan, lek ne kutu Pak luwih dadi undang maneh. Tapi kula kali sampean duduk bagian kula kali sampean menilai apakah ini ulama apakah ini khutbah. Jangan. Karena bukan apa? Duduk bagian kula kali sampean. Bagian kula kali sampean lek nang ngrungokno ceramah wis ngrungokno ngono tok wong bodho. Cekne oleh barokah ngoten tok wis. Ya. Balik lagi. Jadi lek nek kapan orang memaksakan diri untuk menjadi imam padahal makmumnya kurang setuju, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek dadi pemimpin di satu daerah, di satu masyarakat nggih ngoten. Jangan menyalahkan masyarakat itu sebelum kita memahami karakter masyarakat niku. Dadi aja ngilokno tok, kowe ku kudu ngene, selami mereka. Kene apa wong gak gelem. Iya. Mergane jaman biyen niku cara dakwah wali songo niku macam-macam. Ya. Kaya Al Habib Alwi bin Segapa Segar. Cara menanamkan karakter utawa makrifat thariqah Alawi niku dhewe persis. Lekne dhewe iku mari nyambut gawe waktu bermasyarakat metu gak jubahan. Kelambi payamahan mriki kaya wong Jawa niku lho. Kubluke goblok sarang. Wis ngeten. Gak serban. Tapi lek Habib Alwi pada waktu ngaji digawe kabeh sret. Kaya wong ngarap temenan. Anjir wong ngarap. Tapi lek Mas Padhe iku masyaallah lek cara Jawa niku luwe basa. Sampeyan kepengin ro wong ngarap sing kaya ngono. Nang Solo ae wis gak repot-repot. Habib bali sik lek wayahe jam 7 nang ngene toko. Kaya wong Jawa pisan. Boso. Lah kok luwe Jawani wong iki Arab ta wong Jawa? Wong Arab e. Lah kok cara Jawa ngene lho siji. Nah niku lho. Ya. Cara dakwah itu menyelami pada napa? Karakter masyarakat memahami baru dia menjadi ngalah, ngoten lho. Ngalah. Lah lek kula kali sampeyan jadi imam orang-orang masyarakat kita setuju, lebih baik kita itu mundur sapa sing disetujoni sampeyan rangkul lek kurang apik sampeyan dandani ngene ja sampeyan lek ning imami iku cek sempurna ngene-ngene lek dikeki masukan ngono ojo nolak aku imam mari kok diwuruhi lho aja ngono iya. Hati-hati, wong imam ngono lek nek keliru nanggung gak sae makmum. Sing enak dadi makmum. Iya. Yeah. Tutup pundi niku? Telu. Kari loro niki, petuke meh ditabu. Wong dorong ya. Nggih, donga dinunga mawon ya. Kita ndonga kados dungae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados kula kali sampean didono sangking dikuasai oleh nafsu bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayun waslihli sya'ni kullah wala khawla wala quwata illa billah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tuhibbu wa tardhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila atqiya ulama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna.